Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadirin azakumullah, kita lanjutkan penjabaran ahkamul udhiyah. Setelah kita sampaikan terakhir masalah waktu menyembelih hewan kurban. Yang berikutnya adalah tentang masalah tempat. Tempat menyembelih hewan kurban. Disebutkan pada hadis Bulughul Maram. Hadis nomor 1375. Muttafaqun alaih. Dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan syahidul adha ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatahu bin nas nazara ila ghanamin qad dhubihat. Saya pernah menghadiri salat Idul Adha bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Tatkala beliau menyelesaikan salatnya, beliau melihat ada seekor kambing yang telah disembelih. Gitu ya, sampai akhir hadis. Kalimat ini, beliau selesai salat melihat seekor kambing sudah disembelih, menunjukkan bahwasanya kebiasaan pada masa itu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban itu di tempat sholat, di lapangan id. Paham ya? Yadbahuna al-udhiyah fil musalla. Dan itu dilakukan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Disebutkan dalam Sahih al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhbahu wa yanharu bil musalla. Kebiasaan Rasulullah SAW, beliau menyembelih hewan itu di lapangan, bil musalla. Tentu jelas tujuannya adalah supaya disaksikan oleh kaum muslimin bagaimana tata cara penyembelihan kurban yang dicontohkan Rasulullah SAW, dan supaya kaum fuqara wal masakin, orang-orang fakir miskin, menyaksikannya dan bersiap-siap untuk mendapatkan jatahnya dibawa pulang. Dari riwayat-riwayat ini barakallahu fikum menunjukkan kepada kita al-afdal was-sunnah, yang afdal dan yang sunnah menyembelih hewan kurban itu di tempat sholat id. Masuk pula dalam hukum ini ialah menyembelih hewan kurban di tempat domisili saat itu, baik itu di lapangan id atau di tempat khusus yang memang dipersiapkan oleh kaum muslimin untuk menyembelih hewan kurban, yang penting di tempat dia domisili. Itu yang sunnah. Misalkan antum domisili di landasan ulin, maka antum berkorban dan menyembelih hewan kurbannya di landasan ulin. Wahakada seterusnya. Itu yang sunnah barakallahu fikum. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi wasallam dan amalnya para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Muncul pertanyaan setelah itu. Apa hukumnya menyembelih hewan kurban di luar tempat domisili? Atau berkurban di tempat selain domisili? Sebagaimana umumnya yang terjadi di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, ada orang yang tinggalnya di landasan ulin, misalkan, kemudian dia mentransfer uang ke Jawa. Nah gitu ya. Atau ke tempat yang lain untuk korbannya dia. Transfer ke Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi, itu mana begitu. Tolong ini korban saya sembelih di sana. Yang berkorban di tempat asal. Hewannya dibelikan di tempat sana dan sembelih di sana. Amalan yang semacam ini wa'alaikum warahmatullahi khilafus sunnah. Fatwa dari Syekh Al-Allamah Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Liqa' Babil Maftuh, juga fatwa dari Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dalam kitabnya Al-Muntaqa min Fatawi Asy-Syaikh Shalih Fauzan, juga fatwanya Asy-Syaikh Ahmad An-Najmi rahimahullah dalam bukunya Fathu Rabbil Wadud, dan sejumlah ulama yang lainnya menyatakan amalan tadi khilafus sunnah, menyelisihi sunnahnya Rasulullah alaihi wasallam. Dan banyak perkara-perkara yang tidak tercapai dengan amalan tadi. Yang pertama, yang tidak tercapai itu, yang pertama syiar. Tidak tercapai syiar Islam dalam bentuk menyembelih hewan kurban di tempat dia domisili. Yang itu harus pahami barakallahu fikum, tujuan utama disyariatkan yang menyembelih hewan kurban syiarnya, bukan sosialnya, bukan semata-mata bagi-bagi daging, tapi syiarnya, syiar Islam dalam bentuk menyembelih hewan kurban. Paham ya? Kalau dia sampaikan ke tempat yang lain di luar sana, syiar di tempatnya dia berkurang. Atau kalau cuma dia seorang diri yang berkorban, tidak ada syiar kurban di tempat dia tinggal. Syiar tidak ada, tidak dia dapatkan. Yang kedua yang tidak mungkin terwujud ialah syariat untuk menyembelih hewan kurban dengan tangan sendiri. Nah gitu ya. Atau kalau gak mampu sendiri, disembelihkan orang lain dan dia menyaksikan. Gak tercapai hewan kurbannya di luar sana. Bagaimana mungkin dia menyembelih sendiri, bagaimana mungkin dia menyaksikan. Gak terwujud. Yang lainnya lagi yang gak terwujud ialah syariat untuk memakannya. Bahkan sebagian ulama berpendapat orang yang berkorban wajib untuk memakan sebagian korban tadi. Fakulu minha, makan daripadanya. Bagaimana mungkin dia makan di luar sana? Ya. Makanya para ulama rahimahumullah terlalu banyak perkara-perkara syar'i, bahkan sebagiannya wajib, tidak tercapai kalau dia melakukan penyembelihan korban di tempat yang lain dengan cara mentransfer uang dan semisalnya. Itu perkara yang dikatakan khilafus sunnah. Bahkan kalau ulama tadi berpendapat, sebagian ulama yang berpendapat wajib memakan hewan kurbannya, dinyatakan tidak sah hewan kurban tadi. Kenapa? Tidak makan. Padahal ini merupakan fenomena yang muncul dan sering terjadi waktu. Sebagai tambahan faedah, hukum yang seperti ini juga berlaku untuk penyembelihan al-hadyu. Tahu al-hadyu? Untuk orang haji. Itu harus dilakukan di tempatnya, di Mina, manhar. Wa Mina kulluha manhar, kata Rasul. Mina semuanya tempat penyembelihan, dan di Mina ada tempatnya khusus. Barakallahu fiik. Tidak boleh kemudian hewan-hewan korban tadi dikirim ke sebuah tempat. Jangan di Mina dikirim ke Madinah, sembelih di Madinah, atau dikirim ke Afrika, sembelih di Afrika. Tidak boleh. Harus disembelih di tempat yang ditunjuk oleh Rasul, Mina. Saya paham ya? Hukum yang sama barakallahu fikum ialah akikah. Ini sebagai tambahan faedah saja. Akikah, penyembelihan, tempat menyembelih hewan akikah, tempat Anda domisili. Kalau Anda domisilinya di Kalimantan ini, di Banjarbaru ini, anaknya antum lahir di sini, maka akikahnya di sini. Paham ya? Tidak bisa antum transfer uangnya kemana begitu, akikahan sana. Itu khilafus sunnah, menyelisihi sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadza mafhum? Bisa difahami? Baik. Supaya antum paham lagi bagaimana yang tadi saya sampaikan sedikit. Bedakan antara tempat penyembelihan dan tempat pembagian. Sekali lagi, bedakan antara tempat penyembelihan dan tempat pembagian. Kalau tempat penyembelihan harus tempat domisili. Tapi tempat pembagian tergantung kondisi. Kalau di tempatnya dia sudah tercukupi yang namanya daging kurban, ya, melimpah, maka boleh dia bagi di luar daerah. Enggak ada masalah, bagi ke luar daerah. Atau misalkan di sebuah tempat, di sebuah wilayah, mereka membutuhkan yang namanya hewan-hewan kurban, membutuhkan daging kurban. Di sana ada musibah, ada bencana, atau kekeringan, atau kekurangan pangan dan segala macamnya, maka boleh hewan-hewan kurban yang disembelih di tempatnya masing-masing dikemas, langsung di drop, dibagikan, didistribusikan, didistribusikan ke tempat-tempat yang lain yang membutuhkan. Tidak ada masalah. Bisa dipaham ya? Yang penting tempat menyembelihnya. Perhatikan, bedakan antara tempat menyembelih dan tempat membagi. Faham saya? Barakallahu fikum. Baik ya, ini terkait dengan masalah makanul udhiyah, tempat membagi. Kemudian wa namtina azakumullah, masalah yang lain yang harus diangkat, sesuatu yang tadi lupa saya sebutkan, mestinya disebutkan pada pembahasan niat tadi. Masalah yang berikutnya yang harus diangkat di fanatina azakumullah ialah bahwasanya syariat berkorban itu ditujukan kepada orang yang masih hidup. Syariat berkorban itu ditujukan kepada orang yang masih hidup. Ayat sunnah berkorban itu bagi mereka yang masih hidup. Entah antum yang berkorban atau keluarga antum yang berkorban. Entah antum berkorban untuk diri pribadi antum atau antum berkorban untuk keluarga antum. Ini yang ditunjukkan dalam sekian banyak riwayat yang membahas tentang masalah berkorban. Rasulullah SAW berkorban dengan dua ekor kambing kibas yang tadi, pertama, beliau pribadi. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasul ketika haji wada, beliau SAW berkorban menyembelih al-hadyu untuk para istrinya. Jadi untuk orang lain, sehingga dia bisa berkorban untuk diri pribadi, dia berkorban untuk istrinya, dia berkorban untuk anaknya dan segala macamnya. Itu semuanya sah, walaupun anaknya masih bayi, tidak masalah. Dikarenakan berkorban tidak ada kaitannya dengan masalah mukallaf usia, tapi terkait dengan masalah uang dan hewannya. Paham ya? Para ulama. Sekarang apa hukumnya berkorban atas nama mayit? Apa hukumnya berkorban atas nama mayit yang sudah mati? Nah, berkorban atas nama bapak kita yang sudah wafat, berkorban atas nama ibu kita yang sudah wafat, atau anak kita yang sudah wafat, atau istri kita yang sudah wafat, atau hukumnya orang ketika hazirullah ini tidak ada contohnya dalam sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW berkorban untuk Khadijah, misalkan, atau berkorban untuk putra putri beliau yang telah wafat sebelumnya, atau beliau berkorban untuk Hamzah pamannya. Tidak ada. Satu riwayat pun tidak ada yang menjelaskan seperti itu. Maka yang tindakan semacam itu khilafus sunnah. Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tanpa contoh dari kami, maka kita tolak. Paham saya? Kapan diperbolehkan berkorban atas nama mayit? Hat yang tahu jawabannya. Kalau ada wasiat dari sama mayit, ketentuannya sebagai apa? Si, jangan tanya masalah wasiat. Ketentuannya? Hah? Apa ketentuan wasiatnya ini? Tidak ada lah itu, kok ya haji badal lah itu. Kalau haji badal ya iya, yang membadali haji sudah haji duluan. Wasiat betul, apa ketentuannya? Aywa fitur. Yang pertama, diperbolehkan berkorban atas nama si mayit. Keadaan yang pertama, kalau orang tadi sebelum meninggal dunia berwasiat. Berwasiat supaya anaknya menyembelihkan hewan kurban untuk dia nanti. Sah dengan ketentuan apabila harga hewan kurban tadi tidak lebih dari sepertiga hartanya. Paham ya? Dikatakan al-wasiyah tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Kalau wasiat tadi ternyata melampaui sepertiga harta, tidak sah. Paham ya? Tidak harus kurang dari sepertiga harta. Kalau itu ternyata sepertiga harta kurang dari sepertiga harta, maka disembelihkan atas nama fulan. Paham ya? Saya paham ini. Atau kondisi yang kedua? Gimana gambarannya? Ada seorang yang berkorban atas nama dirinya sendiri kemudian mengikutkan orang yang sudah meninggal. Siapa aja yang meninggal tadi? Ustadznya, kiainya, dari kalangan keluarganya. Yang dikatakan sama tabi tadi. Nah, ini kondisi yang kedua. Kalau ada seseorang yang berkorban kambing atau sapi misalnya, dia berkorban barakallahu fikum atas nama dirinya dan semua keluarganya yang hidup yang mati semuanya. Katanya jus. Itu dengan hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa arba. Satu ekor kambing itu cukup untuk dirinya dan seluruh keluarganya. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumtir. Boleh. Kalau ala wajib tabak, ya juz. Boleh. sekaligus untuk menjelaskan satu ekor kambing cukup untuk satu orang dan keluarganya. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, walaupun keluarganya 100 orang jumlahnya, saking banyaknya, labas satu ekor kambing. Gitu ya. Ada lagi keadaan yang ketiga? Ada lagi yang ketiga? Yang ketiga adalah apabila orang tersebut pernah bernadar untuk menyembelih hewan kurban dan belum sempat menunaikan nadarnya, dia mati. Terfaham? Maka keluarganya, ahli warisnya, menunaikan nazar orang tadi menyembelihkan korban atas nama dia dari harta orang tersebut. Kalau nazar tidak ada pembahasan sepertiga, karena rupanya bab nazar bukan bab wasiat. Nazar. Tadi paham ini? Barakallahu fikum. Kalau paham, saya punya satu kasus nyata. Bagaimana hukumnya? Antum yari, bagaimana siapa? Abu Dzar, masya Allah ya Abu Dzarin. Endaki Abu Dzarin, kasus nyata ini. Ada seseorang yang pada masa hidupnya kaya raya. Saya kaya raya. Saya berwasiat kepada ahli waris saya, nanti kalau saya mati, setiap tahun kalian sembelihkan kurban atas nama saya. Gimana wasiatnya? Setiap tahun kamu menyembelih kurban atas nama saya. Hukumnya apa ini Abu Dzar? Setiap tahun. Nah, gimana antum cara melaksanakan wasiatnya ini? Dia mengatakan tolong setiap tahun kalau sudah mati nanti disembelihkan korban setiap tahun. Antum mengatakan boleh dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga harta. Sekarang bagaimana cara penerapan wasiat ini? Itu pertanyaannya. Jawaban sepertiga ya sudah setap diri, sudah selesai pembahasannya. Bagaimana cara menerapkan wasiat seperti ini? Kaidahnya boleh dengan syarat tidak melebihi sepertiga harta. Permintaan dia tiap tahun. Bagaimana cara penerapan wasiat ini? Keluarkan korbannya tiap tahun sampai sepertiganya ini habis. Begitu. Hah? Sudah habis? Hah? Tinggal tiap tahun dong. Nah, itu namanya jalan korban. Barakallahu. Dikarenakan tidak boleh melebihi sepertiga harta, maka wasiat dia diterapkan dengan cara harta peninggalan setelah dikurangi kepengurusan jenazah, dikurangi utang piutang, baru kemudian wasiatnya diambil sepertiga. Berhubung saya orang kaya, ternyata sepertiganya 1 miliar misalkan. Maka 1 M ini harus disisihkan, disendirikan, terus dipakai berkurban tiap tahun sampai habis ludes. Habis selesai berarti. Barakallahu fikum. Saya paham ini. Nanti tanya. Yang banyak tanya simpen dulu sampai nanti. Baik, khulasanya perhatikan nasihatullah yang tadi ingin saya sampaikan bahwasanya hewan menyembelih hewan kurban itu ditujukan kepada orang masih hidup. Tamam? Dan tidak bisa atas nama orang mayit kecuali dalam beberapa kondisi di atas. Ada paham? Tayyib. Pembahasan berikutnya ialah afdalul udhiyah. berkorban yang paling afdal. Para ulama kita barakallahu fikum membawakan tartib, tartib urutan-urutan berkorban yang afdal. Yang saya bahas sekarang bukan hewannya ya, tapi amalan berkorbannya. Berkorban yang paling afdal, urutan yang pertama ialah satu orang satu ekor unta. Yep. Atau lebih daripada itu, dikarenakan diperbolehkan barakallahu fikum satu orang berkorban lebih dari satu hewan. Disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau berkorban dengan 100 ekor unta pada masa itu pada Haji Wada. 100 ekor unta disembelih, sebagiannya oleh Rasul, sisanya oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. 100 ekor unta. Berapa miliar kan? Itu sendiri kan. Sehingga urutan yang paling afdol ialah satu orang satu ekor unta atau lebih. Urutan yang kedua ialah satu orang satu ekor sapi atau lebih. Urutan yang ketiga ialah satu orang satu ekor kambing atau lebih. Yes, paham ini? Satu orang satu ekor sapi unta atau lebih, satu ekor sapi atau lebih, satu ekor kambing atau lebih, satu orang. Urutan yang keempat adalah bersyarikat pada satu ekor unta. Bersyarikat pada satu ekor unta. Urutan yang kelima ialah bersyarikat pada satu ekor sapi. Satu ekor unta untuk berapa orang? Satu ekor sapi itu berapa orang? Tujuh. Disebutkan dalam hadisnya, itu perhatikan di sini pada hadis yang terakhir dalam kitab Bulughul Maram ini, 1380 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-'am al-Hudaybiyyah al-Badarah 'an sab'atin wal-Baqarah 'an sab'atin," rawahu Muslim. Kami pernah menyembelih hewan kurban bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Hudaybiyah, satu ekor unta untuk 7 orang, satu ekor sapi untuk 7 orang. Ini hadis yang menerangkan syarikat. Urutan yang keenam ialah satu ekor kambing untuk dia dan anggota keluarga. Satu ekor kambing untuk dia dan semua anggota keluarga. Itu disebutkan dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nah, barakallahu fikum. Hadza wa hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari disebutkan di dalam kitab Sunan Tirmidzi wa Ibnu Majah dari Atha Ibnu Yasar radhiyallahu taala anhu. Dia pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimanakah penyembelihan hewan kurban di zaman Rasul alaihi salatu wasalam. Katanya Abu Ayyub Al-Ansari, "Kana ar-rajulu yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun." Dulu seseorang laki-laki di zamannya Rasul alaihi wasallam berkorban dengan satu ekor kambing untuk dia dan seluruh anggota keluarganya. Mereka makan dan memberi makan orang lain. Wa sahih. Saya mau tanya sama antum. Yang cerdas bisa jawab. Apa hukumnya bersyarikat pada seekor sapi? Saya enggak ngerti ada unta, di sini enggak ada unta. Apa hukumnya bersyarikat pada seekor sapi? Satu orang dengan keluarganya masing-masing. Berarti 7 orang dengan keluarganya masing-masing. Apa hukumnya? Aduh, yang berkacamata. Nah, kamu tanya aja. Jawabannya? Boleh. Kenapa kok boleh? Hah? Nah, dikiaskan sebagaimana kambing, satu ekor kambing untuk dia dan anggota keluarganya. Maka ketika dia bersyarikat pada seekor unta atau seekor sapi, bisa dia niatkan syarikat tadi dia dan anggota keluarganya, sehingga bisa untuk 7 orang plus dengan anggota keluarganya masing-masing. Itu penjelasan fatwa dari Syekh Al-Alama Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, tatkala beliau menjelaskan hadits Abu Ayyub Al-Ansari tadi. Itu afdalul udhiyah. Paham ya, ikhwan ya? Naam. Barakallahu fikum. Pembahasan yang berikutnya ialah tentang masalah kriteria hewannya. Kriteria hewannya. Yang pertama terkait dengan masalah umur. As-sinnul mujzi'ah fil udhiyah. Umur yang dianggap cukup untuk hewan kurban. Ketentuannya ikhwan disebutkan dalam hadis Bulughul Maram 1377. Masalah umur ini ikhwan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "La tadhbahu illa musinnatan." Kalian jangan menyembelih hewan kurban kecuali yang musinnah, yang sudah cukup umur. Ini bobotnya. Ketentuan umur hewan kurban harus musinnah. Apa itu musinnah? Tergantung hewan kurbannya. Sebagaimana yang bahas tadi, hewan kurban itu dengan kesepakatan para ulama 3, unta, sapi, kambing. Apa musinnah pada unta? Apa musinnah pada sapi? Apa musinnah pada kambing? Al-jawab. Saya yang salah itu tadi. Baik, jawabannya kana tinazakumullah. Untuk unta. Jadi saya salah perhitungan tadi. Baik. Untuk unta dikatakan oleh para ulama, al-musinnatu minal ibil ma laha khamsu sinin wa dakhalat fis sadisah. Tadi saya mengatakan 3 ya. Nah, baik, di rawat. Unta yang dikatakan musinnah, unta yang genap berumur 5 tahun memasuki tahun ke-6. Unta yang genap berumur 5 tahun masuk umur yang ke-6. Itu musinnah fil ibil. Adapun musinnah pada sapi, malaha sanatani wa dakhalat fi tsalitsah. Musinnah pada sapi yang genap umur 2 tahun memasuki tahun yang ketiga. Itu pada sapi. Barakallahu fikum. Baik. Musinnah pada pada kambing, baik kambing dhan atau kambing ma'is. Malahu sanatun wa dakhala fi tsaniyah. Kambing yang genap umur 1 tahun masuk ke tahun yang ketiga. Nah, kedua. yang genap umur 1 tahun masuk ke tahun yang kedua. Tadi paham ya? Baik. Yang kurang dari umur ini dinyatakan ghairu mujzi', tidak sah. Yang kurang dari umur ini dinyatakan ghairu mujzi', tidak sah. Ada unta kurang dari 5 tahun, tidak sah. Ada sapi kurang dari 2 tahun, tidak sah. Ada kambing kurang dari 1 tahun, tidak sah. Kecuali untuk kambing, afwan, kecuali untuk kambing, apabila susah mencari musinnah, maka khusus untuk kambing domba, boknun, diperbolehkan jada'ah. Tahu jada'ah? Yang kurang dari 1 tahun. Jada'ah itu pastinya umur 6 bulan ke atas. Itu pada kelanjutan hadis Jabir bin Abdullah yang saya bacakan. La tadbahu illa musinnah illa ayyah surah alaikum fatadbahu jada'atan minabba'an. Kamu jangan menyembelih hewan kurban kecuali yang sudah musinnah. Kecuali kalau kamu sulit mendapatkannya, silahkan menyembelih jada'ah dari ba'an. Yang diizinkan apa? Ba'nun. Pada kambing domba, khusus kambing domba, kalau susah mencarinya atau tidak ada yang musinnah, diperbolehkan menyembelih jada'ah yang kurang dari 1 tahun. Jadi paham ini? Ataupun yang kambing gembel, kambing Jawa, itu harus musinnah, harus 1 tahun ke atas, tidak boleh kurang dari 1 tahun, tidak sah. Yang dikasih rukhsah hanya 1, kambing domba boknun saja. Itu pun kalau tidak bisa mendapatkannya atau sulit mendapatkannya, silakan menyembelih jada'ah. Jada'ah yang kurang dari 1 tahun. Jadi paham ini? Ayuhan nas, ini berlaku untuk yang jantan ataupun yang betina. Jadi paham ini? Ini siapa aja yang ringkasnya supaya saya paham dengan sebaik-baiknya. Mudah ini ya? Iya, pembahasan yang lain itu tadi kan terkait dengan kriteria hewan kurban pada umur, usia. Baik, sekarang kriteria hewan kurban itu sendiri. Ada hal-hal yang dikatakan sebagai sifatul kamal, sifat kesempurnaan pada hewan kurban yang paling afdal yang antum harus usahakan. Ini namanya hewan kurban ideal. Dan itu yang sangat dianjurkan untuk sebelah. Yep. Disebutkan ya Puan, kriterianya ialah kalau itu kambing, kambing kibash. Kibash pada hadis pertama dalam Bulughul Maram, yudhahi bi kibashain. Dengan kibash yang jantan. Kalau tidak ada, yang betina. Kriteria yang kedua adalah akran, bertanduk. Bertanduk. Kriteria yang berikutnya, kambingnya berwarna putih bersih. Kambingnya berwarna putih bersih kecuali pada matanya, tangan dan kakinya, kemudian perutnya. Ya, kambingnya itu putih bersih kecuali pada bagian muka, mata, empat kakinya itu, dan bagian perutnya. Ketentuan yang berikutnya lagi ialah samin, harus gemuk. Gemuk ya. Barakallahu fikum. Ketentuan yang berikutnya adalah harus samin dengan ha. Samin harganya mesti begitu, ada gemuk, ada mahal. Barakallahu fikum. Ini dengan hadis pertama dalam kitab Bulughul Maram ini ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi bi kafshaini amlahaini aqranain. Disebutkan dalam lafaz yang lain saminain. Dalam lafaznya Abu Awanah saminain. Gemuk, mahal, kambing kibas, putih bersih, bertanduk. Dan disebutkan dalam lafaz yang lain, dalam riwayat yang lain, matanya hitam, perutnya hitam, kaki-kakinya hitam. Itu yang berlaku. Dan itu perkara yang biasa dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Mereka menggemukkan kambing-kambing udhiyah. Begitu sudah gemuk-gemuk disembelih. Itu pada hadisnya Abu Umamah ibnu Sahal, Abu Umamah ibnu Sahal radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna nusamminul udhiyah bil Madinah, wa kana al muslimun yusamminun. Kami dahulu biasa menggemukkan hewan kurban di kota Madinah, dan muslimin biasa menggemukkan hewan-hewan kurban mereka. Barakallahu fikum. Jadi kalau mau berkorban itu yang sekalian gitu, betul-betul tulus, ikhlas korban, jangan separuh-separuh. Siapkan uang yang cukup, dicari kalau misalkan kambing-kambing yang bagus, yang gagah, jantan, gede, gemuk, sesuai dengan keterangan tadi itu, ya mesti mahal. Kalau antum nyari kambing yang harganya 1 juta ya krempeng-krempeng. Atau sih harganya berapa enggak? Murah sih. Mahal ya. Misalkan 1 juta sepertinya krempeng, cari yang harganya 3 juta, 4 juta. Dia kelihatan besar, gede-gede gitu ya. Gagah, besar, gemuk, antum perhatikan dagingnya banyak gitu. Itu yang dipakai untuk berkorban. Allah itu ketentuan yang berikutnya saya bacakan, berikutnya akan dibahas nanti, harus selamat dari cacat. Pada saya, tuh, jadi kalau korban itu jangan bahir-bahir, tenangan, keluarkan kocoknya kamu yang serius. Ini korban saya, bukan dalam rangka atau berbangga-bangga ria, tapi dalam rangka untuk mengamalkan sunnahnya Rasul Alaihissalam. Lalu perhatikan sekarang ini, korbannya kaum muslimin sekarang ini, banyak yang gede-gede atau banyak yang keren-keren. Sudah keren-keren. Allah mustahil. Nah gitu ya. Ya sah-sah sih, cuman afdolnya itu ya kurang afdol. Barakallah. Begitu pula ketika antum berkorban dengan sapi, juga sama. Ini sapi yang gede, yang gemuk, yang banyak dagingnya. Jangan beli sapi yang kurang makan gitu. Allah Ustaz, yang kurus krempeng kelihatan urus-urusuknya. Allah Ustaz, beli yang gede. Ya tentunya lebih mahal. Kalau di Jawa sekarang yang sapi yang agak lumayan itu sudah 9 juta ke atas. Ini berapa? Nah, dosen ini. Kalau di sana sudah 10 ke atas itu betul-betul tinggi, besar, gagah begitu, gede. Itu 10 juta ke atas. Cari yang seperti itu. Entah antum sendirian korban dengan sapi atau sarekat dengan orang lain. Cari yang kamu. Misalkan 7 orang ketemu sapi harganya 12 juta. Masya Allah. Ah, itu ya. Ya sudah, 12 juta dibagi 7. Selesai. Ya. Allah. Hadza huwa. Itu kriteria al-udhiyah. Dan itu khonatillah di samping melaksanakan sunnahnya Rasul alaihi wasallam juga termasuk ta'zim hurmatillah, ta'zim syairillah, terus mengagungkan syiar-syiar Allah. Wa may yu'adzim syairallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu merupakan termasuk ketakwaan hati. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan ayat di atas untuk menjelaskan bahwasanya hewan kurban itu harus yang gemuk-gemuk, yang mahal-mahal, yang ideal. Barakallahu. Yang senang siapa? Fakir miskinnya. Nah gitu. Fakir miskinnya. Barang. Kemudian ketentuan yang berikutnya terkait dengan masalah hewan tadi yang terakhir yang saya singgung, harus selamat dari cacat. Ini pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh para ulama una barakallahu fikum. Terkait dengan cacat-cacat hewan. Di sini dibagi dua, ada dua klasifikasi barakallahu fiik. Yang pertama ialah cacat yang membuat tidak sahnya hewan kurban. Ya, cacat-cacat yang membuat tidak sah sebagai hewan kurban. Cacat itu ada empat macam disebutkan di dalam hadis Bulughul Maram 1376 dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Disebutkan di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan arba'un la tajuzu fil dhahaya. Ada empat cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Yang pertama al-awra al-bayinu awaruha, yang rusak matanya dan jelas-jelas rusaknya. Yang kedua al-maridatu al-bayinu maraduha, yang sakit yang jelas-jelas sakitnya. Yang ketiga al-arja al-bayinu balaruha, yang pincang atau yang patah kakinya yang jelas-jelas pincang dan patahnya. Dan yang keempat al-kabiratul lati la tumpi, hewan korban sudah, hewan yang sudah tua, bangkak, lemah, yang sudah tidak punya otak lagi, nggak ada muh lagi. Ini empat kriteria hewan yang dikatakan apa? Yang dikatakan tidak sah pada hewan korban. Yang rusak matanya, yang jelas sakitnya, yang jelas pincangnya, yang sudah tua. Barakallahu. Baik. Bagaimana kalau seandainya hewannya tadi bukan rusak matanya, tapi buta? Buta matanya. Rusak itu kan mungkin satunya rusak, satunya bisa melihat, atau satunya rusak, satunya agak rusak begitu, tapi masih bisa melihat pelan-pelan gitu. Sekarang buta, tidak bisa melihat dua-duanya, buta. Pincang. Hah? Lebih parah lagi. Kenapa demikian? Yang rusak tidak boleh. Apalagi yang buta. Masya Allah. Minta di aula lebih-lebih lagi. Barakallahu fikum. Sebagian ulama mengatakan boleh. Alasan yang pertama kata mereka, yang disebutkan dalam hadis yang rusak matanya, yang namanya akwar al-awrat, yang akwar bukan buta. Kalau buta namanya a'ma, al-a'ma atau al-amya. Alasan yang kedua hikmahnya. Hikmahnya kata para ulama, hewan itu kalau rusak matanya tidak bisa memilih-milih makanannya secara sempurna, karena matanya tidak bisa buka dua-duanya, rusak hanya samar-samar dia melihat dengan mata yang tadi rusak. Ya depannya ada makan sudah, entah itu rumput yang berkualitas, rumput yang ambil makan sudah. Akhirnya apa? Berakibat kepada fisiknya luyu, nggak sehat, dagingnya nggak banyak dan segala macamnya. Tapi kalau dia sudah betul-betul buta, yang ngasih makan siapa? Jago yuk, siapa yang ngasih makan? Tuannya, pengembalanya. Nah gitu, dicarikan oleh para pengembalanya, carikan makanan yang sehat. Jadi kalau makanan sehat nggak milih, makan tinggal pengembalanya. Secara kenyataan kata mereka, hewan yang akwar yang matanya rusak dengan hewan yang akma lebih terawat yang akma. Dari paham ya? Yang akma. Sehingga nggak ada masalah. Ada kaul, ada kaul. Dari paham ya? Apa? Baik. Barakallahu fikum. Kalau yang sakit jelas, kalau sakitnya ringan, labas. Yang dibahaskan sakit yang betul-betul sangat parah sakitnya, sakit-sakit yang pada hewan. Kemudian pincang. Kalau di sini yang pincang, mereka menyebutkan apa sebabnya, apa namanya, yang pincang tidak boleh. Mereka menyebutkan yang pernah dimaksudkan hewan yang namanya al-arja al-bayyinu arjuha, pincang yang jelas-jelas pincangnya, tidak mampu untuk mengejar kawan-kawannya ketika digembalakan. Dia pincang, dia kan jalannya kan pelan dia. Yang lainnya sudah lari, dia pelan ketinggalan. yang lain udah merumput, udah pada kenyang, dianya kehabisan rumput. Kalau kelas itu. Akhirnya apa? Enggak terawat dan segala macam. Itu diantara alasannya. Dari sini gimana kita ngasih Allah berkambil faedah. Kalau pincangnya itu tidak seberapa, dalam artian dia masih mampu mengejar teman-temannya yang lain, walaupun di sofa paling belakang, itu gak ada masalah. Bukan termasuk cacat yang bermasalah. Cacat yang ringan yang diperbolehkan walaupun kurang afdal. Jadi paham ya? Sehingga harus berikan pincang yang betul-betul pincang. Barakallah. Apalagi yang sampai remuk kakinya, patah kakinya, itu min babi Allah. Lebih-lebih lagi tak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Nah, hadza. Terkait yang jatuh wawah al-bay apa namanya al-kafira allati la tunqi yang jatuh wawah. Selain ini, perhatikannya, selain yang disebutkan dalam riwayat ini, itu merupakan cacat-cacat yang sah, tidak ada masalah. Itu dimasukkan pada pembahasan apa ini? Pembahasannya berikutnya, cacat-cacat yang tidak mengurangi keabsahan hewan kurban. Sehingga khulasahnya, ringkasnya barakulahikum, cacat-cacat yang membuat korban tidak sah hanya empat yang disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Adapun pembahasan yang berikutnya, cacat-cacat yang masih dianggap sah. Ialah maqtu'atul udhun au juz'un min yang terputus telinganya atau yang terputus bagian telinganya. Ini boleh, tidak ada masalah. Paham ya? Termasuk sah. Namun barakallahu fikum kurang afdal. Itu yang disebutkan pada hadisnya Ali bin Abi Thalib 1378. Katanya Ali bin Abi Thalib, Rasul memerintahkan kami untuk memperhatikan mata dan telinga. Wala nudhahi bi aurat, tidak boleh berkorban dengan yang rusak matanya. Tidak boleh dengan muqabala, dengan mudhadarah, dengan kharqa, dengan harma. Yang tadi kita bahas dia, muqabala, mudhadara, harqa, harma. Kalau yang aura yang merusak matanya dibahas di hadisnya Bara bin Azib, tidak sah. Yang selain ini, ada muqabala, ada mudhadara, ada harqa, ada harma, itu merupakan cacat yang sah, tapi kurang afdal, kata para ulama. Apa itu muqabala? Dibahas saja ya kan? Hewan yang terputus telinga bagian depannya, apa hewan yang terpotong telinga bagian depannya tapi tidak putus, masih menggantung. Kalau yang mudhadharah, hewan yang terputus telinga bagian belakangnya tapi dia enggak putus, menggantung. Barakallahu. Kalau kharqa, yang remuk atau yang pecah-pecah telinganya, itu kharqa. Kalau yang sarma, giginya tanggal. Kemudian TKP lah. Yang tanggal sebagian giginya, terutama yang bagian yang untuk mengunyah. Ini semua barakallahu fikum tidak mempengaruhi keabsahan hewan korban. Boleh tapi kurang afdal. Apalagi hewan yang enggak punya tanduk, yang diciptakan tak bertanduk. Disebut dengan sakka, dengan sin sakka, itu khulifat bila yang enggak punya telinga. Hewan yang enggak punya telinga yang disebut dengan sakka, khulifat bila udhunain, yang diciptakan dengan tanpa telinga, itu pendapat yang rajih, enggak ada masalah. Sebab enggak mempengaruhi kondisi hewan tadi. Apalagi yang enggak punya tanduk, hewan yang lahir terlahirkan memang tidak tumbuh tanduknya, tidak ada masalah. Atau yang tanduknya patah, tidak ada masalah. Jadi kalau ya, dikarenakan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah fisik badannya dia. Atau ekornya, ekornya ada yang luka, tidak ada masalah. Atau ekornya putus, atau tabrak ekor, tidak ada masalah. Itu semuanya perkara-perkara yang tidak ada masalah, tidak mempengaruhi keabsahan. Atau yang luka pada hidungnya, atau terputus hidungnya, lantas tapi kurang. Ini semuanya diambil dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu atas 1378. Barakallahu fiikum. Ayib. Kemudian barakallahu fiikum, yang perlu juga diangkat di sini adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang yang mau berkorban. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang yang mau berkorban itu gak ada dalam bulan Muharram, kita tambahkan lagi di sini. Yang pertama ialah bagi seseorang yang hendak berkorban, maka tidak diperbolehkan untuk potong kuku atau mengambil rambut atau mengambil kulit semenjak tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Paham ya? Ini berlaku bagi mereka yang berkorban. Itu disebutkan namanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza takhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhahi fala yamassa min sya'rihi wa bushrihi syai'a." Kalau telah masuk 10 Zulhijjah dan kamu hendak berkorban, jangan mengambil rambutnya, jangan pula kulitnya sedikit pun. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, walau ghufrihi, kukunya sedikit pun. Ini ditujukan kepada orang yang berkorban. Enggak boleh potong kuku, enggak boleh potong rambut, enggak boleh ngambil kulit dari bagian tubuhnya. Dengan nas riwayat ini. Enggak ditujukan kepada siapa ini? Yang berkorban. Sekarang bagaimana kalau dia berkorban atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya? Yang kena keharaman siapa? Seluruhnya atau dia aja? Jawabnya? Dia saja. Dikatakan oleh para ulama, dia saja. Dengan apa? Wa arada ahadukum ayyubahi. Kamu yang berkorban. Adapun yang atas nama yang lain, mereka tidak ada kewajiban terkait dengan babi. Tapi setelah lagi, ini ditujukan kepada yang berkorban. Ada sebagian pemahaman di masyarakat. Pemahaman di masyarakat, larangan ini yang dimaksud adalah pada hewan korbannya. Hada batil. Sehingga mereka mengatakan tidak boleh memotong kukunya hewan korban, tidak boleh mencukur rambutnya, bulunya, tidak boleh ngambil kulitnya. Itu pemahaman yang salah. Kalau itu terjadi pada sebagian orang awam yang primitif, makul, masuk akal. Ternyata disampaikan pula sebagian dai. Sebagian dai sampaikan begitu. Tidak boleh itu mengambil kulitnya, apa namanya, hewan. Tidak boleh memotong bulunya, tidak boleh memotong kukunya, itu haram itu. Mungkin dia tidak ngerti bahasa Arab, mungkin dia rujukannya pakai bahasa Indonesia, terjemahannya salah, atau mungkin memang dia yang orangnya yang agresif. Jadi pemahamannya nggak bagus. Mas hadis tegas menyatakan itu ditujukan kepada orang yang berkorban. Adapun mengambil bulu hewan korban, mengambil kemanfaatan dari bulunya, boleh, boleh, walaupun belum disembelih, nggak ada masalah. Barakallahu fiikum. Diperbolehkan. Bisa kamu naiki, kalau misalkan itu sapi, kamu naiki dulu. Kalau misalkan dia sapi yang sapi perah yang bisa perah susunya, kamu perah susunya dulu. Kalau misalkan itu bulu kambing, domba yang tebal begitu, bisa kamu cukur dulu. Nanti bulunya kamu bikin wall dan semisalnya, tidak masalah. Itu semua diperbolehkan oleh para ulama-ulama tarekat dengan beberapa riwayat nas dalil yang khusus membahas masalah itu. Sebab larangannya tertuju kepada orang yang berkorban bukan kepada hewannya. Hadza mafhum. Masalah berikutnya. Bagaimana kalau ada orang yang baru niat menyembelih hewan kurban dalam keadaan sudah memasuki 10 Zulhijjah, awal-awal sudah memasuki 10 pertama Zulhijjah, misalkan tanggal 2, tanggal 3 Zulhijjah baru ada kelapangan dia berkurban, padahal dia sudah tidak diperbolehkan untuk memotong rambutnya, kukunya, kulitnya, bagaimana hukumnya? Jawabannya tidak masalah, dan semenjak dia punya niat, punya azam dan membeli hewan kurbannya, ketika itulah dia tidak boleh lagi memotong rambutnya, kukunya atau kulitnya. Ketika itu langsung. Ada banyak yang sudah dia potong sebelumnya, ada masalah. Paham ya? Langsung insya'un niyah ketika itu langsung ditujukan niatnya, langsung ditayin, dipastikan hewan sebagai hewan kurban, dan langsung menjalani proses yang tadi. Yang berikutnya yang menurut Imam Syafi'i adalah kalau orang yang berkorban tadi pada 10 pertama Zulhijjah potong kuku, kan diharamkan ya, kan tidak boleh. Ternyata dia potong kuku, ternyata dia potong rambut, ternyata dia dengan sengaja ngambil kulitnya, ada kulitnya lagi melupas gitu, diambil semua kulit-kulitnya, kayak bersih. Apakah sah udhiyahnya? Apakah sah penyembelihan hewan kurbannya dalam keadaan dia melanggar keharaman ini? Jangan bahas lupa ya, orang lupa nggak ada hukumnya, nggak ada masalah. Sengaja tahu cukur rambut dia, potong kuku dia, ngambil kulitnya dia, sama enggak? Kenapa usah? Jawabannya bagus. Jawabannya sah, dikarenakan larangan ini berkaitan dengan dirinya, bukan berkaitan dengan masalah hewan kurban. Itu yang pertama. Yang jelas dia berdosa dengan tindakan tadi sebab dia melanggar keharaman agama. Namun penyembelihan korbannya sah. Jika jangan diremehkan, harus betul perhatikan baik-baik. Begitu korban niat sudah. Lihat caranya bagaimana? Ya sudah sebelum tanggal 10 potongin semua, potong kuku, potongin semua rambut yang mana yang dibersihkan semua yang rapi. Baru kemudian begitu disembelih hewan korbannya, antum bisa kembali memotong kuku. Naam. Barakallahu. Masalah yang berikutnya. Masalah yang berikutnya. Hal-hal yang diperbolehkan dari hewan kurban. Hal-hal yang diperbolehkan dari hewan kurban. Yang pertama, memakannya. Al-aklu minha, memakannya. Sebagian ulama berpendapat wajib memakan sebagian hewan kurban tadi. Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, Allah mengatakan yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Fakulu minha, makanlah dari hewan kurban tadi. Dimakannya. Ada mengatakan wajib memakannya dengan lafaz ini, fakulu minha. Ini pendapat yang dirujukkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wajib memakan hewan kurbannya. Yang kedua ialah al-ittikharu min lahmiha, diperbolehkan untuk menyimpan dagingnya, menyimpan dagingnya walaupun lebih dari 3 hari. Boleh. Adapun hukum yang menjelaskan tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari itu di awal Islam. Ya, yang melarang menyimpan lebih dari 3 hari itu di awal Islam. Adapun setelah itu diperbolehkan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim muttafaqun alaih dari sahabat yang mulia Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalitha wa batiya fi baitihi minhu syai'un. Itu jawab Islam. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kamu yang menyembelih hewan kurban, maka sungguh-sungguh jangan berpagi hari setelah hari yang ketiga masih menyisakan sedikit pun di rumahnya dari hewan tadi. Artinya jangan sampai menyimpan lebih dari 3 hari. Itu satunya Rasul. Katanya Salamah bin Aqwa, ketika tahun depannya lagi mereka bertanya, ya Rasulullah, naf'alu kama fa'anil amal nadi, ya Rasulullah, apakah kita harus berbuat seperti tahun kemarin, jangan menyimpan lebih dari 3 hari. Maka Rasul mengatakan, kulu wa at'imu wadakhiru, silakan makan, beri makan orang lain, silakan kamu menyimpannya. Fa inna dzalika al'am kana bin nasi juhdun fa aradtu an tu'inu fiha. Kalau tahun yang sebelumnya orang sangat membutuhkan ketika itu, dan saya berkeinginan kamu semua membantu mereka dengan korban kalian. Sehingga pada kondisi yang dulu di awal Islam, setelah itu tidak ada masalah untuk menyimpan hewan tadi, daging hewan tadi, walaupun lebih dari 3 hari. Entah kamu apakah, entah kamu bikin daging kaleng, atau kamu bikin dendeng, entah itu bikin apa lagi yang tahan lama dong. Masuk ke freezer full supaya mengeras begitu, supaya awet, terserah tuh berapa lama, walaupun sampai tahun depan belum habis nggak ada masalah. Artinya tidak ada masalah menyimpan. Ada ya cus. Perkara berikutnya yang diperbolehkan dan yang dianjurkan ialah at-tasadduqu 'alal fuqara, bersedekah, menyedekahkannya kepada fakir. Untuk pembagian hewan kurban barakallahu fikum dibagi 2. Ada yang dengan niat sedekah, ada yang dengan niat hadiah. Dengar baik-baik. Ada yang dengan niat sedekah, ada yang dengan niat hadiah. Untuk sedekah ditujukan kepada fakir miskin. Yang disebutkan dalam nas ayat di atas Al-Hajj 28, fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir, kasih makan orang yang membutuhkan dan fakir itu. Itu niatnya apa? Sedekah. Niat yang kedua hadiah. Yang ini ditujukan kepada orang yang kaya, orang yang mampu, wali tolak, bahkan diperbolehkan pula diberikan kepada orang kafir dalam rangka ta'liful qulub. Dikasihkan kepada orang kafir dalam rangka untuk melembutkan hati mereka, hadiatan sebagai bentuk hadiah. Sehingga hewan kurban enggak khusus untuk fakir miskin, harta yang kaya boleh, yang kaya enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Sampai ada pertanyaan ditujukan kepada fatwa Watalajna Da'imah, di Saudi sana dan dimasukkan dalam fatwa Lajnah Daimah. Pertanyaan ditujukan kepada mereka, pertanyaannya adalah apa hukumnya satu orang perumahan, yep, ada yang berkorban di antara mereka, berkorban di antara mereka, kemudian mereka semuanya makan bersama-sama orang satu perumahan tadi dari hewan korban tersebut. Orang perumahan, orang kiri, orang kaya. Oh, insya Allah, gitu ya. Nah, yang tinggal di perumahan orang kaya. Luar biasa. Itu pertanyaannya. Berarti di wilayah Saudi. Jangan tanya, mudah masuk perumahan. Luar biasa, rumahnya mewah-mewah. Apakah diperbolehkan demikian? Maka jawab dari lesnya Daimah, Barakalikum, ya Juz. Diperbolehkan sebagian mereka menyembelih hewan kurban dan dimakan oleh mereka sendiri satu perumahan. Itu menunjukkan apa? Tidak harus fakir miskin. Paham ya? Hadza ya Juz. Barakallahu fikum. Pembahasan berikutnya terkait dengan masalah niat sedekah tadi dan niat hadiah tadi. Berapa bagian yang disedekahkan? Berapa bagian yang dihadiahkan? Hah? Berapa bagian? Sepertiga. Dalilnya yang mengharapkan sepertiga. Dalilnya. Hah? Nah, itu yang subhanallah yang masyhur dalam buku-buku fikih. Thuluthun lil sadaqah, thuluthun lil akal, thuluthun lil intikhar. Sepertiga disedekahkan, sepertiga dimakan, sepertiga disimpan. Itu tidak ada dalilnya. Laisa alaihi dalil dan bukan termasuk persyaratan. Tayyib, pendapat yang sahih barakallahu fikum adalah berapapun yang antum sedekahkan yang penting sudah memenuhi kriteria nama sedekah. Nah, syai'un yutasaddaqu bih, sesuatu yang dianggap sedekah. Itu sudah dinyatakan sedekah. Misalkan antum berkorban dengan seekor kambing, antum keluarkan 1 kilo daging kambing untuk sedekahnya, selebihnya antum yang makan, antum yang simpan. Boleh apa enggak boleh? Boleh apa enggak boleh? Jawabannya boleh. 1 kilo daging kambing itu termasuk syai'un yutasaddaqu bih, sudah memenuhi kriteria barang sedekah. Kalau antum mengeluarkan cuman apa namanya? Ya gitu ya, bukan namanya sedekah ya. Jadi sesuatu yang sudah dikatakan sebagai sedekah itu cukup. Cukup. Halah, ini pendapat yang rajih. Cuma yang dianjurkan, dianjurkan ya banyak yang disedekahkan. Karena diantara fungsi udhiyah dan syiar ialah untuk sosial, membantu fakir miskin supaya mereka pernah menikmati dan merasakan enaknya dunia dalam bentuk daging-daging tadi. Tapi kalau seandainya ini tidak ada masalah. Tidak, saya juga jarang makan daging. Saya punya uang, saya niat ibadah udhiyah syiar. Tapi ya, saya kan juga jarang makan daging. Saya sedekahkan sudah 1 kilo daging. Hah? Lengkap dengan tulang-tulangnya, lengkap dengan gaji-gajinya, dengan jeruan-jeruannya 1 kilo, saya infakkan, saya sedekahkan untuk si bulan. Selebihnya, iya saya simpan sendiri, Ustaz. Ya, kan bisa disimpan, bisa berbulan-bulan, lumayan, Ustaz. Jadi kan nggak banyak belanja. Apakah sah? Jawabannya sah. sudah sah udhiyahnya, sah sodakohnya, tidak ada yang salah dalam hukum syariat. Nah, jangan dimarahi. Antum ini takdirlah nyembelih hewan kurban pangan dewi, jadi maka sendiri masa sodako cuma setengah kilo, satu kilo, jangan salahkan, sah, cuma dianjurkan, ahsan, antum infakkan, ambil sebagian yang antum butuhkan, sebagian antum infakkan, stokkan. Terkait dengan antum ingin makan daging, sudah beli sendiri, ya, barakallah, atau apa? هذا واضح إن شاء الله تعالى. Ini enggak ada pemotongan jam. Masuknya sudah setengah 10 tadi masalahnya. Enggak kuat. Hah? Terus. Enggak kuat. Panggung ini sudah. Yang punya pertanyaan siapkan. Tenang aja. Setengah 12 saya berhenti. Antum tanya. Bukan berarti selesai loh ya. Nah, untuk sekarang ini. Pembahasan yang berikutnya barakallahu fikum, hal-hal yang tidak diperbolehkan pada hewan kurban. Yang pertama ialah la yajuzu bai'u syai'in minha. Tidak diperbolehkan menjual apapun dan sedikit pun dari hewan kurban tadi. La jildun wala suf wala sya'r wala lahm wala 'adum wala ghairu dzalik. Tidak boleh jual kulitnya atau bulu wolnya atau kulit untanya atau kulit sapinya atau dagingnya atau tulangnya atau apapun daripadanya. Bahkan tali yang digunakan untuk mengikat hewan tadi tidak boleh dijual, semua harus dibagikan. Atau apa? Ini yang pertama. Yang kedua, tidak diperbolehkan memberi upah jagal dengan hewan tadi. Kalau ngasih upah dengan uang nggak ada masalah, ya? Atau ngasih jagal tadi daging bukan sebagai upah tapi sebagai sedekah atau hadiah, boleh. Yang diperbolehkan memberi upah dia dengan hewan tadi. Hadza la yajuz. Yes? Dasarnya apa? Hadis Ali bin Abi Thalib yang disebutkan dalam Bulughul Maram 1379. Katanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an aquma ala budnihi wa an aqsima luhumaha wa juludaha wa jilalaha ala al-masakin wa la u'ti fi jizaratiha syai'an minha. Muttafaqun alaih. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan saya untuk mengurusi hewan-hewan kurban beliau. Beliau memerintahkan saya untuk membagi dagingnya, membagi kulitnya, membagikan tali-tali pengikatnya kepada fakir miskin, dan aku tidak memberikan sedikit pun dari hewan tadi untuk upah jagalnya. Muttafaqun alaih. Disebutkan dalam nukta yang lain, nahnu nu'tihi min 'indina. Dalam Sahih Muslim disebutkan, kami memberi upah jagal dari harta kami sendiri. Jelas. Sehingga semuanya dibagi untuk fakir miskin. Dari kami. Sak kulit-kulitnya, sak kepala-kepalanya, sak jeruan-jeruannya, semuanya tidak boleh ada yang dijual. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama kita, barakallahu fikum. Saya tahu ini, barakallahu fikum. Sehingga yang dilakukan oleh kebanyakan muslimin sekarang ini, karena kita nasihatullah, terutama pada panitia-panitia korban ini, nah, dikarenakan banyak banget itu dengan korbannya, itu kulit kambingnya, kulit sapinya itu betul-betul rapi cara ngambilinya, kemudian dijual. kata mereka dijual kembali kulit tadi untuk dibelikan kambing lagi. Hadza la yajuz. Niat baik belum tentu baik. Dia, mereka punya niatan baik supaya dibelikan kambing baru atau hewan kurban baru, disembelih dibagikan dagingnya lagi, tapi berhubung menyalahi syariat jadinya enggak baik. Apalagi menjual kulit-kulit tadi itu untuk kas masjid atau kas pondok dan segala macamnya. Adalah ya jus. Barakallahu. Sebagai mereka bingung. Nah terus dikasihkan sama siapa? Dibagikan sama siapa? Siapa yang mau makan kulit? Belum tahu. Barakallahu. Gampang itu. Antum kuliti itu hewan yang bagus, jangan sampai bolong-bolong kulitnya. Sudah kamu kasihkan kepada fakir miskin kulit tadi utuh. Ini pak. Loh, untuk apa kok saya kasih kulit? Ya nggak kulit aja. Ini dagingnya jatah bapak. Tak kasih kulit sekalian. Untuk apa ini? Terserah bapak. Mau dibikin tempat duduk bisa dibersihkan, cuci yang rapi. Atau untuk bikin kerupuk rambak juga enak. Untuk cecek juga enak. Tau cecek ya? Apa namanya? Lumping. Nah, jika enak atau bapak jual, tidak ada masalah. Siapa yang menjual? Mustahil korbannya. Jadi yang menjual bukan yang berkorban, bukan panitia korban, tapi yang sudah menerima. Kalau sudah sampai ke tangan penerima mustahik korbannya tadi, terserah dia, mau dia makan, mau dia simpan, mau dia jual, tidak ada masalah. Yang tidak boleh ialah kalau yang berkorban yang menjual. Ada maaf? Ada. Senang dia. Satu kulit harganya berapa? 25? 30? Tidak pernah jual kulit. Nah, harganya segitu ya. Kulit kambing ya, itu lumayan 30 ribu. Kalau yang bagus gitu. Kalau yang kulit sapi sampai ratusan ribu sudah apa dia? Barakallah. Atau apa? Ayo Hanas. Jadi saya misalnya tidak boleh. Harus semua dibagi. Apalagi yang belum dibahas di sini. Sudah khatam semua nih kayaknya. Kalau sudah khatam ya sudah. Iya sudah khatam ini. Baik, ada beberapa hal yang harus yang mungkin sampaikan di sini karena tidak asyik semua banyak berkelepat. Tadi mau tak pegang ucul lagi, hilang lagi. Allah mesti. Di antara yang diangkat oleh para ulama di luar pembahasan tadi, ayyuhum afdal, mana yang lebih afdal, menyembelih hewan kurban atau mensedekahkan nominalnya? Mana lebih afdal, menyembelih hewan kurban ataukah mensedekahkan nominalnya? Antum punya uang misalkan 1,5 juta. Uang ini cukup untuk menyembelih hewan kurban 1 ekor kambing. Mana lebih afdal? Uang ini untuk nyembelih hewan kurban atau belikan kambing untuk berkurban, ataukah uang ini antum infakkan dan sedekahkan ketika ini? Menyembelih. Siapa? Menyembelih. Yakin? Nah, ini pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama mengatakan udhiyah itu lebih afdal. Menyembelih hewan kurban lebih afdal daripada menginfakkan nominalnya ketika itu. Kenapa? Karena menyembelih hewan kurban syiar Islam yang sangat nampak. Sementara sedekah itu sifatnya rahasia. Bukan berarti enggak boleh sedekah ya. Boleh. Kalau maunya banyak begitu, ini untuk umum, ini sedekah. Tapi kalau seandainya tidak punya uang kecuali itu, maka yang paling afdal gunakan untuk udhiyah. Barakallahu. Dikecualikan yang menanti nasihatullah suatu kali tertentu, di mana kaum muslimin membutuhkan bantuan finansial, dalam kondisi yang semacam ini katanya Syekh Ahmad Najmi rahimahullah taala lebih afdal disedekahkan nominalnya untuk kepentingan yang membutuhkan daripada wadhiyah. Misal ada terjadi bencana alam di mana begitu ya, membutuhkan banyak bantuan, pakaian, obat-obatan, makan dan segala macamnya. Ketika itu Anda punya uang untuk berkorban atau untuk sedekah infak kepada mereka. Dalam kondisi yang demikian, kondisional, para ulama kita mengatakan lebih afdal disedekahkan untuk kepentingan para muhtajin yang membutuhkan ketika itu. Kondisional, berkorban tahun depan bisa lagi insyaallah. Itu kondisional. Nah, muncul lagi yang berikutnya kan. Ini serba-serbi ya. Saya mau tanya, diterangkan tadi terkait dengan sifat hewan kurbannya para ulama itu. Terkait dengan sifat hewan kurbannya tadi kan yang paling afdal yang gemuk, mahal, gemuk yang ideal. Nah, saya mau tanya sama antum. Tapi mau jawab ini. Antum ya Haki. Terkait dengan masalah mana yang lebih afdal? Antum membeli satu ekor kambing untuk kurban yang gemuk, yang gagah ideal, mahal, harga 3 juta misalkan. Ataukah antum memilih ataukah antum membeli dua ekor kambing? Ya, yang sah lah, bukannya tidak sah. Dua ekor kambing tapi harganya murah, 1,5. Ya enggak sebagus yang pertama, tapi ya sah. Bahasa singkatnya, mana yang lebih afdal? Memperhatikan kualitas kambing ataukah kuantitas kambing? Takobol. Yang gemuk, kenapa? Yang itu ya. Udah, jadi memperhatikan kualitas. Masya Allah. Dengan riwayat ya. Insya Allah. Antum milih mana? Kualitas atau kuantitas? Ya, kedua-duanya jelas. Dia hanya ada uang ini. Ada uang 3 juta. Dibelikan kambing berkualitas harga 3 juta atau kayak di bawahnya dapat 2 ekor kambing. Antum ya. Kualitas. Kenapa? Biar kelihatan banyak waktu. Gitu ya. Kalau cuma satu kan korban berapa? Satu ekor. Kurban berapa? Dua ekor. Agak pede, dua ekor gitu. Satu ekor kambing. Itu rasanya aduh, cuma satu ekor kayaknya. Allah Ustaz. Itu berpikirnya harusnya agak luas gitu. Makanya kalau beramal cuma melihat cukup yang kecil begitu ya, itu mikirnya nggak bisa panjang. Atau memikirkan cukup yang lebih luas lagi. Jawabannya kepada Tuhan Azza Wajalla tergantung kondisinya. Tergantung kondisi. Bagaimana rinciannya? Kalau kondisi kaum muslimin ketika itu normal atau mungkin malah kecukupan, maka yang afdal ialah memperhatikan kualitas. Nah ya, di wilayah Banjarbaru muslimin normal kondisi apa namanya perekonomian dan finansialnya normal, pilih yang kualitas. Tetapi kalau kondisi kaum muslimin serba kekurangan ketika itu, kekurangan, maka pilih kuantitas tapi yang sah. Supaya apa? Supaya penyebaran daging korbannya lebih luas dan lebih menjangkau banyak pihak. Itu disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Bulughul Maram. Syarah Bulughul Maram warahmatullahi. Muncul lagi di kepala saya. Ini serba-serbi nih ya, Bang. Karena pembahasan berikutnya terkait dengan masalah kaifiah yang beli. Itu yang belum saya sampaikan kepada belakangan. Tayib, sekarang hewan korban sudah antum siapkan. Nah gitu ya, kalian sudah beli duluan ya. Belum sampai tanggal penyembelihannya, hilang tuh hewan, kabur. Entah itu kabur atau mungkin hilang atau mungkin dicari, dicuri atau mungkin dicuri atau mungkin kena musibah, ya tahu-tahu mati atau masuk sumur mati atau tabrak mobil mati, tabrak motor mati, dicuri sama orang lari karena kamu. Apakah dia harus mengganti hewan yang lain? Tafsir. Apa itu? Kalau dia atas keterobohannya dia, maka dia harus mengganti. Apabila itu bukan atas keterobohan dia, maka tidak apa-apa. Ya perasaan sih nggak ceroboh ya. Kita bicara secara itu aja lah, secara kenyataan saja. Secara kenyataan orang yang membeli hewan korban, kira-kira disimpan di mana? Kan yang siapa? Paling biasanya di pinggir rumah saat ditarikan. Ya ada rumputnya itu. Hah? Umumnya? Kayak gitu aja. Berarti dia belinya menjelang Id. Umumnya di tengah-tengah masyarakat, kalau membeli hewan kurban, entah kambing atau apa, umumnya dititipkan kepada penjual kambing atau penjual sapi. Baru diambil malam Id atau pagi harinya setelah sholat. Ya apa ya? Itu kan realita namanya, gitu loh. Artinya apa? Kemungkinan lalai itu sedikit gitu loh. Sudah maximal dia dimasukkan kandang segala. Yang namanya musibah ya. Jadi gimana? Ganti. Harus ganti yang baru. Beli lagi yang lain. Masya Allah. Kalau nyawa. Sertain. Jadi kalau nggak punya uang, oke. Hah? Hah? Kewajibannya, lahir kalifullah. Nah, Allah barakikum. Kalau mau dirinci secara luas, barakikum. Terkait dengan masalah hewan kurban, itu ada yang muayyan, ada yang tidak muayyan. Kalau hewan kurbannya itu belum ditakyin, belum dipastikan, diresmikan sebagai hewan kurban, itu gak ada masalah. Itu gak ada masalah. Mau dia gagalkan, mau dia urungkan, mau dia apakan, gak ada masalah. Yang kedua, al-mu'ayyan. Hewan yang sudah dia takyin, sudah dia resmikan, dia beli untuk hewan kurban. Itu dalam pembahasan fikih Islam dikasih tanda. Kalau sapi atau unta dilukai bagian punuknya, namanya isyar namanya. Kalau kambing dikasih pengikat leher, namanya kilada. Itu tanda sudah jadi hewan kurban. Kalau semacam ini tidak boleh antum urungkan, tidak boleh antum hibahkan, tidak boleh antum wakafkan, tidak boleh antum jual, harus disembelih. Kok antum mati duluan sebelum hewannya? Maka yang menyembelih siapa? Harus ahli warisnya, harus sembelih. Dalam kondisi yang semacam ini, kalau tidak azab, ketika kecurian atau hilang atau kena musibah atau segala macamnya, apakah harus mengganti? Khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama, ada yang membahas tentang masalah hukum asalnya. Kalau hukum asalnya adalah wajib, maka wajib mengganti. Kalau hukum asalnya sunnah, maka sunnah untuk mengganti. Karena yang dirojikan tadi adalah pendapat yang mengatakan sunnah mu'akkadah dalam menyembelih hewan kurban, maka tidak ada kewajiban sunnah mu'akkadah untuk menggantinya. Kalau dia tidak mengganti, la yadurru, tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Saya paham siapa ya? Nah, barakallahu fikum. Kecuali tadi yang ada nas hadisnya yang dianjurkan untuk mengganti kalau disembelih sebelum sholat, ya. Rasul mengatakan faliyadzbah makanaha ukhra, sembelih yang lain baik hatinya. Itu dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan nasul hadis. Ada yang mau tanyakan? kepala saya mungkin ada yang kehilangan. Nah, gimana, Pak? Ini korban siap disembelih. Lalu pada umumnya hewan-hewan sini ini kan nggak biasa megang sapi, takut lalu mendatangkan ahli jagal untuk menyelenggarakan tidurkan lah. Tapi yang nyembelih tetap yang punya itu. Bagaimana ini bayar orang itu, boleh atau tidak? Bayar pakai apa? Bayar pakai uang. Oh, baik yang nyembelih kita sendiri atau yang nyembelih jagalnya atau nyuruh jagal sekedar untuk menidurkan sapi tadi, kalau upahnya dari uang tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu memberi upah dari hewan kurbannya. Allahu Akbar. Nah, jadi antum menanya lupa sudah. Sudah kejawab? Ya, Ustaz. Ya, apa? Mengenai harga, seandainya kambing atau sapi itu mahal, boleh kan kita tawar? Karena memenuhi kriteria kualitas barang yang baik. Nawar ke siapa ini? Nawar si pedagangnya. Ya, enggak ada masalah. Itulah proses akad jual belinya. Jangan dipahami tadi itu kita isnawa aja lah. Berapa Pak? 10 juta. Ya, 10 juta. Enak berdagang ya lah. Itu babnya lain lagi. Itu terkait dengan proses jual beli. Ya biasalah kita. Oh, ini bagus, kereta gede. Ini kena berapa, Pak? Wah, ini mahal, Mas. Gede kayak gini ini 5 juta kenanya ini. Kalau 2 juta boleh enggak? Kalau gitu. Ya enggak mungkin masa 2 juta. Berapa? Deal 3 juta. Ya sudah 3 juta bayar. Alhamdulillah 3 juta. Kalau seandainya ada hewan yang sedemikian rupa bagusnya, 1 juta beli. Bukan masalah apa namanya? Fulusnya, terkait dengan sifat hewan tadi itu. Umumnya kalau besar mahal, gitu. Tapi kalau pas ketemu besar, murah, terus minallah ya. Yang tadinya mau korban satu jadi korban tiga kan gitu ya. Jadi Pak Amin, gimana Pak? Gimana Pak? Gimana Pak? Hukumnya dari saran kasir yang minum korban. Oh sebenarnya anak bilang mbah tadi. Antunya belum mbah. Gimana? Tadi diterangkan bahwa korban harus di tempat domisili. Sedangkan kami selama ini kalau hari Jumat itu masjid lain, atau kalau sholat itu juga masjid lain, nggak di kampung sendiri. Nah, sedangkan di masjid lain itu ada sistem sapi satu untuk orang tujuh, kalau ikut di situ gimana hukumnya? Ingin tanyakan terkait dengan masjid yang lain atau sistem satu sapi tujuh orang yang sistemnya ini? Iya. Iya, boleh. Tadi kan dijelaskan sudah. Ya, tapi kita bukan di masjid lingkungan kita, masjid. Masjid jauhnya itu berapa ratus kilo? Jadi pengertiannya itu bukan ukuran masjid atau lapangan tempat kita domisili. Misalkan di desa kita ini ada dua lapangan, dua-duanya dipakai untuk sholat id. Kita milih yang sebelah sini, nggak ada masalah. Jangan kan di lapangan, di sebelah di rumah juga boleh. Afdolnya di tempat sholat, tapi yang jelas di tempat domisili kita. Nah, ada masalah Pak. Misalkan satu desa itu agak, misalkan 10 kilo apa namanya muternya itu apa namanya? Muter itu. Radius 10 kilo desa kita itu. Selama satu desa itu enggak ada masalah. Mau punya lapangan sebelah sana, mau lapangan sebelah sana, mau rumah sendiri, enggak ada masalah. Terkait dengan satu ekor sapi 7 orang juga diperbolehkan. Jadi kalau jauhnya itu sampai 100 kilo, Bapak tinggal di mana tadi namanya Pak? Rantau. 120 kilo dari sini. Ya sudah, Bapak jangan di sini korbannya di sana. Jangan telepon teman-teman sini. Saya transfer ya untuk korban di Lasan Ulin. Tidak usah di sana. Ada lain jalurnya. 120 kilo jauh ya. Berapa jam? 3 jam? Luar biasa. Gitu Pak ya? Ah, aduh, silakan. Bagi seorang musafir, Ustaz, ingin korban di mana dia menyembelih? Musafir. Tapi ingin korban. Gambarannya gimana kok musafir korban? Seorang musafir misalnya masih di perjalanan dan dia mau berkorban tapi tidak di domisilinya. Gimana dia sebaiknya menyembelih korbannya? Misalkan domisilinya dia Banjarbaru atau LU, landasan Ulin, LU gitu ya, baru kelas baru dia, landasan Ulin, selandin. Enak LU saja, landasan Ulin. Yang namanya orang berkorban itu sudah ada kesiapan sebelumnya, sudah membeli hewan sebelumnya, sudah mentakin hewannya sebelumnya. Saya paham ya? Di sini kadarlah ketika dia safar, maka dikerjakan di sini, di alat-alat keluarganya, di tempat dia sudah mentakin hewannya. Safar berapa hari? Sehari? Setengah hari? Oh, seminggu. Oh, banyak banget ini. Nah, ya, di tempat dia domisili, dikarenakan dia sudah mentakin hewannya. Kecuali kalau misalkan dia belum mentakin apa-apa, belum beli, belum apa, sudah berniat untuk itu, maka dia begitu sampai ke tempatnya dia tiba, masih ada waktu untuk menyembelih hewan, maka dia beli di situ, sembelih di situ untuk masyarakat situ. Tapi jangan terjadi kan? Ya kan, umumnya orang Idul Adha ya di rumah, ingin menikmati Id bersama keluarga, kan gitu ya, nyembelih bareng-bareng masyarakat, makan daging bareng, bikin pentol bareng. Cara terjadi lah, gitu ya. Barakallahu fikum. Ya. Tentang ada bagian masyarakat yang berkeyakinan bahwasanya hewan korban itu harus poel. Poel itu sudah. Tanda-tanda intinya itu bagaimana? Kemudian yang kedua. Sebentar, harus poel itu tanda apa itu? Tanda sudah cukup umur. Tanda umur biasanya. Tanda umur, betul. Itu yang saya tahu. Atau ada keyakinan yang lain? Itu yang nah itu. Kalau sebagai tanda umur dalam artinya sudah cukup umur, malah bagus. Dikarenakan ketentuannya harus musinnah, cukup umur. Tapi kalau misalkan cari yang poel tadi dalam mereka etika tertentu, nah itu yang harus ditanyakan etika apa? Tapi kan poel itu jangan dikira giginya enggak, artinya sudah poel, sudah pernah giginya sudah tanggal, tanda sudah ganti gigi, dia sudah cukup umur. Yang semacam itu bagus, pengalaman dia berarti dagangnya. Yang kedua tentang korban yang dialasnamakan perusahaan. Biasanya kan ada dari perusahaan korban atas nama perusahaan, dari perusahaan tambang. Itu perusahaan milik pribadi ya, milik negara. Milik pribadi. Nah, itu tanyakan lagi. Kalau milik pribadi, milik saya gitu. Kalau ketawa, tapi saya langsung ketawa semuanya. Saya kadang-kadang tidak boleh. Saya punya perusahaan besar. Karyawan banyak, semua banyak, besar lah pokoknya ya. Kemudian saya berkorban atas nama pribadi saya sebagai pemilik perusahaan. Ya keuangan kan ada yang ngatur. Nah gitu ya. Tapi atas nama perusahaan, saya selaku pemilik perusahaan berkorban 100 ekor sapi untuk wilayah Banjarbaru seluruhnya. Ya salam. Bagus. Nah ada masalah, tidak ada batas maksimal hewan kurban yang dikorbankan. Boleh. Tapi kalau tadi tanya sama perusahaan itu harus dirinci. Itu perusahaan itu punya siapa? Kalau misalkan punya negara ya harus ngomong sama negara ya. Kalau misalkan itu saham banyak orang ya harus masing-masing harus ngomong kepada yang punya saham tadi. Tadi paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Yang kita harus tanya diperpanjangkan kembali. Bentuknya bagaimana? Suruhnya bagaimana? Tanyakan kepada ahlinya. Tapi kalau korban atas nama sekolahan yang umumnya di sekolah-sekolah para wali, para siswa, siswi urunan 10 ribuan, 20 ribuan, nah gitu ya, satu sekolah ketemu uang sekian juta dibelikan sapi satu atau misalkan kambing lima atau segala macam, korban sekolah ini tidak sah, tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Syarikat melebihi kapasitas. Satu ekor sapi berapa orang? 7. Ini gempur sama orang ratusan. Satu ekor kambing untuk berapa orang? Jangan bilang berapa orang ya. Kambing itu enggak kata-kata syarikat. Satu orang dan keluarganya. Satu ekor kambing puluhan siswa. Namanya Yesus. Itu pernah ditanyakan langsung kepada sebagian masyarakat kita, mereka mengatakan tidak ada. Menyalahi kaidah persyarikatan dalam perkara. Terkait dengan domisili tadi, misalnya di Banjarmasin, dewan kita yang korbannya ke sini. Alasannya kalau korban ikut di kampung, kan ada yang macam-macam sebelumnya, misalnya semacam atau apa gitu yang tidak ada sebelumnya, terus dia cari yang lebih enak di sini. Gimana ya? Banjarmasin situ aja. Banjarmasin situ aja. Kan? Setengah jam dari sini. Artinya nggak terlalu jauh. Itu yang dibahas tadi kan sunnah ya kan. Anda khawatir kan salah paham. Dikatakan tidak sunnah. Yang mengatakan tidak sah tadi itu yang punya pendapat wajib memakan sebagian dagingnya. Tapi pendapat jumhur tidak wajib karena sunnah. Yang tadi saya terangkan di tempat domisili itu yang afdal, yang sunnah. Paham ya? Yang berbuat selain itu namanya khilafus sunnah, menyelisihi sunnah. Jangan dipahami perkara yang menyelisihi sunnah tidak sah gitu. Nah. Menyelisihi perkara yang sangat afdal sekali. Yang kondisi yang kayak gini nih, yang dekat sini-sini sama Banjarmasin, sini daerah Martapura itu yang gak terlalu jauh gitu ya. Tinggal yang korban datang ke sini. Datang ke sini, dia saksikan penyembelihannya, tapi dia nyembelih sendiri, kemudian dia minta bagian dagingnya segala macam, pulang. Dia pulang. Entah dia bagi di Banjarmasin atau bagi sini. Sehingga semuanya dapat, syiarnya dapat, dia nyembelih sendiri dapat, atau orang lain nyembelih disaksikan dapat, dia ngambil sebagian, dia makan dapat, diinfakkan dapat. Kalau tempat saya disitai di Gresiknya gitu, enggak tahu jalan cuma berapa 24 gitu. Nah, ini yang di kepala saya baru nongol. Jazakallah khair. Bolehkah meniatkan berkorban bersama dengan akikah? Saya dipahamin ya. Belum akikah, hanya punya uang untuk beli satu ekor kambing. Akikah putri ataukah berkorban? Apakah boleh digabungkan? Jawabannya, Alhamdulillah, la yajuz al-jam'u bainahuma. Tidak boleh mengumpulkan antara keduanya dikarenakan syaratnya berbeda. Pembahasannya berbeda. Kalau akikah terkait dengan kelahiran bayi, kalau udhiyah terkait dengan syiar, pembahasannya lain lagi. Masing-masing memiliki hukum dibedakan oleh para ulama. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu. Terkait dengan masalah apa yang didahulukan, akikah dulu atau udhiyah dulu, tergantung kondisinya itu masing-masing. Barakallahu. Nah, apakah 7 nama yang berkorban sapi harus dilafalkan saat doa hendak menyembelih? Kalau harus, tidak harus. Penyebutan nama hukumnya sunnah saja. Yang merupakan syarat sah adalah basmalah, bismillah. Selebihnya semuanya sunnah. Takbir Allahu Akbar, ya, atau doa Allahumma taqabbal hadza anni wa an fulan, ya, itu semuanya sunnah. Kalau hanya dia mau melakukan, sebutkan semuanya. Misalkan dia tukang jaga, ini siapa aja namanya ini? Suara. Ah, bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza an fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan, Allahumma taqabbal anhu. Set. Paham ya? Jika seseorang berkorban dua saham untuk sapi, satu saham untuk dirinya dan satu saham untuk istrinya, apakah harus disebutkan nama dia dan istrinya ataukah cukup satu nama saja? Tidak harus, tidak pun tidak ada masalah. Paham ya? Kalaupun disebut satu, ya tidak ada masalah juga. Dua-duanya, ya tidak ada masalah juga. Dikarenakan hukum asalnya adalah sunnah, bukan persyaratan. Apakah boleh nama korban disebut nama kunyahnya? Tidak ada masalah. Yang penting itu adalah dia, bukan orang lain. Jika seseorang mendaftar korban dan sudah membayar untuk hewan korban sapi, tapi setelah ia melihat kondisi hewan korbannya kurus, apakah boleh ia membatalkannya? Tidak. Sudah ditayin. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Panitianya. Kalau untuk perkara yang sah, labas. Hanya kurang afdol. Tapi kalau ada perkara yang tidak sah, maka panit kita yang berlangsung. Pada panit. Ada kasus tetangga mau mengakikahi anaknya. Belum sampai hari H, kambingnya hilang. Bagaimana pandangan hukum syar'i? Adakah ketentuannya sama seperti korban yang sunnah dengan akikah? Akikah juga demikian. Pembahasan yang diiktirafkan oleh para ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah itu mu'akadah. Para pahala kalau misalkan hilang atau mau ganti lagi juga ada masalah. Yang jelas kalau akikah itu ya kan terkait dengan hak anak, sebelum antum melakukan akikah maka hak anaknya belum terpenuhi. Tadi paham ya? Nah, diganti jelas setelah mereka untuk menjalankan syariat akikah, artinya antum belum menunaikan haknya anak. Tapi kalau berkorban pembahasannya berbeda. والله تعالى أعلم بالصواب. Kalau kita sudah mentakyin satu hewan kurban, kemudian kita melihat ada hewan yang lain yang lebih susahnya lebih pantas atau lebih ideal, bolehkah kita mengganti hewan yang sudah kita takyin untuk kurban tadi itu diganti dengan yang lebih baik? Ya, kalau yang seperti itu boleh. Dikarenakan yang lebih baik daripada yang pertama. Dua-duanya. Namanya mengganti yang lebih baik. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah insya Allah. Sehingga masing-masing sudah mendapatkan sekian uang yang bisa dikonsumsi untuk mendapatkan satu harga sapi tersebut, apakah ini boleh atau tidak? Masya Allah, rekayasa atau ikhlas? Rekayasa atau ikhlas? Pengertian ikhlas, betul-betul memang warga kampung itu bersedekah untuk fulan. Yang namanya orang keikhlasan ya terserah dia. Mau dibikin korban dia ya silakan. Mau dibelikan sepeda motor ya juga gitu ya. Dan aja keikhlasan. Sudah paham ya? Sehingga ketika betul-betul dia gunakan untuk berkorban, itu murni betul memang punya dia untuk korban syarikat atau konstitusi satu ekor sapi. Tapi kalau rekayasa itu namanya hilah, hilah yang terlarang. Barakallahu. Hadza ma yajuz. Intinya kan maunya kan satu kampung urun rame-rame. Tapi diporoskan pada 7 orang. Kamu sana. Sudah, kamu semua sudah. Ayo, pamit dulu. Ada. Ini semua dikarenakan takalluf ya, memperbaharukan diri. Kalau belum mampu berkorban, ya sudah. Ya sudah, gitu. Kalau memang kepengin makan kambing atau makan daging, ya jangan tinggalkan korban lah. Sudah urunan satu kampung beli sapi, makan bareng-bareng selesai. Niatnya bukan untuk korban, tapi untuk makan bersama. Anak punya domisili di Jawa bersama orang tua. Dan sekarang berdomisili di Kalimantan dan keluarga anak sendiri istri dan anak. Anak pertama lahir di Kalimantan, anak kedua lahir di Jawa. Kemudian anak tetap di Jawa. Bagaimana dengan yang di bilang Ustaz? Afdolnya di mana? Sekarang anak domisilinya di mana? Kalimantan. Anak istri di Kalimantan. Maka akhir anda di Kalimantan. Darakulah tempat anak tinggal. Jangan bilang. Hah? Antum, tadi. Berkorban dengan sistem arisan. Misalnya ada 21 orang, itu mereka arisan untuk korban. Jadi 21 orang dibagi menjadi kalau dibagikan dibagi itu menjadi 3 kali, 3 tahun. Jadi 1 tahun pertama untuk orang, kemudian tahun kedua juga 7 orang, tahun ketiga 7 orang. Mereka setiap tahun itu mereka mengumpulkan uang sama-sama, semua anggota itu mengumpulkan uang sampai tercukupi satu ekor sapi. Kemudian di tahun yang pertama diniatkan untuk 7 orang pertama, kemudian begitu juga seterusnya sampai tahun ketiga. Itu diperbolehkan apa kan? Ya. Nominal yang diserahkan masing-masing anggota sama? Enggak sama. Karena harga sapi kan berbeda-beda. Itu dia masalahnya. Terus ketika akad untuk 7 orang pertama, kan otomatis dia secara finansial kan belum cukup untuk korban. Kan ditambahi sama pihak-pihak yang lain. Itu akadnya apa? Pinjam, utang, atau apa? Kalau itu akadnya adalah pinjam dan utang, besar permasalahan. Ada penambahan nominal yang berbeda, ada unsur riba. Arisan yang diperbolehkan oleh para ulama itu pun bukan kesepakatan pendapat yang rajih. Itu kalau semua anggota arisan itu memberikan nominal yang sama dan mendapatkan nominal yang sama. Yes. Jadi bang, kalau berbeda setiap tahunnya, maka tidak boleh. Tidak boleh. Karena yang surat dan pembahasan semacam ini dikaitkan dengan masalah pinjam. Jadi ibaratnya tadi yang ditanyakan diperbolehkan berhutang untuk berkorban kalau dia punya kemampuan untuk membayar. Nah sekarang ini bahasa kasarnya kan dia pinjam kepada anggota yang lainnya untuk dia duluan dengan 7 orang tadi. Yang namanya pinjam meminjam harus nominal yang sama kembalinya. Ketika dia 4 tahun kedua jatahnya dia ngasih orang lain nominalnya berbeda, ada riba. Yang ketiga lebih besar lagi. Hadza ma yajuz. Kalau semuanya sama, insyaallah tidak ada masalah. Dan satu orang berapa ketemunya? Satu orang 600.000 tiap tahunnya. Dengan selama 3 kali membayar 1,8 ya. Tadi dengan harga sapi di atas 10 juta. Kan gitu ya. Jadi apa ya? Hah? Gitu ya. Nah, iya dong, sama kali. 6 kali 2 itu berapa? Nah, iya, hampir 12.600. Kan gitu ya. Nah, iya. 600 ya. Masing-masing menyerahkan tong pertama 600. Yang kedua 600. Yang ketiga 600. Ya sudah. Enggak ada masalah. Intinya dia ketika itu ketika sudah berkorban dia hutang 1,2 kepada anggota yang lain. Kemudian dia cicil tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Jadi paham ya? Lebih amannya tidak menggunakan cara itu. Kalau korban ya korban dhewe atau sama orang-orang yang jelas, tidak aneh-aneh gitu. Ya mau ibadah si angel gitu. Jadi gampang yang terus tahu jadi tak kok jelima gitu kalau misal. Itu semua kenapa ya Pak? Satu dikarenakan takaluf memberat-beratkan diri. Tak mampu nggak mampu selesai urusan. Iya banyak. Gimana? Baru tampil lah tuh sekarang. Kalau misalnya dari riba tadi kesepakatan dari anggota arisan tadi itu waktu satu sapi itu 12 juta. Cuma nanti risikonya tahun depan semakin kecil sapinya. Tapi harganya tetap beli 12 juta. Jadi nominalnya tetap, ya. Cuma iya. Risikonya setiap tahun semakin kecil. Iya. Yang dibahas sekarang terkait dengan nominalnya, karena gambaran tadi itu besar, lebih besar pada bentuk pinjaman. Sehingga yang dibahas nominal uang, bukan terkait dengan hewan kurban. Selama hewan kurbannya sah, itu ada masalah. Jadi kalau semakin lama semakin tidak sah, nah, bermasalah si kurban hewan yang tadi. Istilah afdolnya jangan yang aneh-aneh. Selama tidak ada masalah, jangan cari masalah. Nah, nanti gitu ya. Nah, iya. Mampu korban, tidak mampu ya sudah. Nunggu dia mampu, selesai. Tapi kok jari yang aneh-aneh jadi gitu, ya Allah. Tinggal jembelah gitu, kok angelnya gitu. Harus sana kemari terlebih dahulu. Susah banget. Assalamualaikum. Yakin? Pak itu dengan tanda itu. Enggak ada perlakuan tertentu. Dalam pembahasan fikih korban dan fikih hadyu itu dengan tanda. Tadi itu dengan isyar. Isyar itu unta dan sapi bulunya di coblos supaya berdarah. Kalau kambing enggak ada tanda. Tanda ini hewan yang mati. Barakallahu. Cukup ya, tinggal setengah jam persiapan dulu. Cukup. Jadi tadi kan mestinya ada break tengah-tengah, kita langsungkan begitu break di akhir. Allahu a'lam. Sholatul kafirah. Nasehat kami. Hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.